jika ini gagal mau ngapain? Apa salah dan dosaku sayang, jika suciku kau buang-buang. Ia jenis yang aku berikan, jangan goyang, jangan goyang. Sayang janganlah jodoh terang, hubungan kita semua adem. Tapi sekarang tak cukup bagi karena semar mesem, semar mesem. Apa salah dan dosaku sayang, jarang doyangnya udah.